Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah, yang telah memberikan kita rahmatnya, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah, dan mudah-mudahan kita terus menjauhi larangan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar dan mengkaji ayat demi ayat. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat-Nya, limpahan rahmat Allah, limpahan segala lindungan yang Allah ingin berikan kepada seluruh umat-Nya. Baiklah, para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idznihi wa nabatu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Artinya, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kajian ayat ini masih menjelaskan tentang hari kebangkitan dengan mengambil contoh fenomena alam yang ada. Yang tadi sudah kita kaji adalah angin yang membawa awan dan diarahkan pada daerah yang gersang, dikaitkan dengan proses hari berbangkit, yaitu tanah yang subur dan baik menghasilkan tanaman subur dengan seizin Allah, sementara yang gersang hanya menghasilkan pohon kecil yang tidak berbuah. Negeri yang bagus, kata Allah, adalah negeri apa yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah daerah yang subur dan tidak memerlukan kecuali hanya sedikit air. Sedangkan daerah yang gersang, meskipun disirami air, tidak akan menghasilkan kecuali setelah diberi berbagai macam obat dan pupuk. Allah mengkiaskan masalah ini dengan hari berbangkit dan penyebaran agama. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Saya diutus dengan membawa petunjuk dan ilmu, ibarat hujan lebat yang turun ke bumi. Di situ ada golongan baik, maka tumbuhlah pohon-pohonan yang rindang dan banyak. Kedua, turun ke daerah gersang dan keras, namun masih dapat menampung air yang bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan ketiga, hujan itu turun di daerah yang tandus gersang dan tidak dapat menyimpan air serta menumbuhkan perpohonan." Ini juga terjemahan dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Kira-kira apa pengertian dari hadis yang baru kita sebutkan tadi, Ustaz? Iya, jadi hadis ini merupakan tipe dari orang yang menyambut dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mendengar dan patuh, karena itu dia mendapat manfaat dan menyampaikannya kepada orang lain. Ada ajaran Islam, dia dengar sami'na wa ta'na, karena baik maka disampaikan kepada orang lain. Inilah adalah al-baladu thayyib tadi digambarkan. Yang kedua, mereka menerima manhaj dan menyampaikan kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak mau mengamalkan itu. Ini disebut dengan Al-Quran, lima taquluna ma la taf'alun. Kamu mengatakan tapi kamu tidak berbuat. Kelompok ini pun masih lumayan. Untuk itu kelompok kedua ini disabdakan oleh Nabi Muhammad, orang yang menutup aib saudaramu maka Allah akan, orang yang menutup aib saudaranya maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak. Untuk itu orang yang seperti ini enggak usah kita perbesar permasalahannya, tetapi yang menjadi konsentrasi kita jangan menjadi orang yang seperti kelompok ketiga ini, yaitu orang yang tidak meminum air dan tidak juga memberi air kepada orang lain, yaitu orang kafir. Yaitu apa? Ajaran Islam ini tidak diserapnya dan dia sendiri tidak mau memberikannya kepada orang lain. Yeah. Jadi ada muslim taat, muslim maksiat, dan ada kafir. Yeah. Yeah. Memang sangat menarik di sekali sini, Ustaz. Artinya Allah memberikan contoh tumbuh-tumbuhan, negeri yang subur, begitu. Kalau kita jalan-jalan, misalnya gitu, melihat pemandangan, mungkin di sekeliling kita itu ada pohon jeruk, mungkin di sekeliling kita itu ada buah-buahan atau sayur-sayuran yang begitu hijau kan, gitu. Gimana perasaan kita memandangnya? Tentu sangat senang sekali kan kita? Iya betul, nyaman. Nyaman sekali. Iya, sejuk. Gitulah Allah menggambarkan bagaimana kehidupan akhirat kelak nanti. Iya. Atau, mungkin atau gimana saya? Atau saya lihat bahwa tidak saja di kehidupan akhirat, al-baladut thayyib ini juga adalah sebagai mukmin yang sami'na wa ata'na. Mukmin yang taat dan melaksanakan perintah Allah serta menyampaikan kepada orang lain, itu diilustrasikan dengan al-baladut thayyib. Itu disebutkan apa? Dia mendapatkan sesuatu yang baik dan mengeluarkan yang baik pula. Iya. Nah, itulah dia al-baladut thayyib. Itu adalah seperti disebutkan oleh sabda Nabi Muhammad tadi, adalah tiga kelompok, dan kelompok pertama itu yang mendengar dan patuh dan memberi manfaat kepada orang lain. Di sisi lain, Ustaz Fajrul, kita juga menemukan bahwa terkadang manusia silau melihat indahnya gunung. Manusia silau melihat kecanggihan hasil buatan manusia, sehingga dia mengatakan, ih ini kalau tidaklah Pak Tani yang bernanam, katanya. Kalaulah bukan hasil karya si Fulan. Yeah. Padahal di sini Allah mengatakan semua itu biizni rabbihi. Semua terjadi dengan izin Tuhan, izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai silau dengan kekuatan manusia, melupakan kekuatan, kekuasaan dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan sering sekali Allah mengingatkan kepada kita bahwa semuanya itu tidak akan menjadi apa-apa. Pak Tani menanam, kalau tidak turun hujan setahun, apa yang dapat Ustaz Fajrul? Gersang. Gersang. Nah, sebelum panen, sebelum masa panen sudah dipotong, atau sudah tiba masa panen hari ini, besok turun hujan badai. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semuanya sangat terkait dengan biizni rabbihi. Maka mukmin yang taat itu, dia tahu bahwa semua keberhasilan itu tidak lepas dari kehendak dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengingatkan kita di sini biizni rabbi, supaya kita tidak lalai. Benar. Di ayat sebelumnya disebutkan apa? La'allakum tazakkarun, agar kamu ingat dan tidak lalai, maksudnya. Karena memang banyak manusia ini, Ustaz, ketika dia sudah tampil beda, seakan-akan kekuatan itu memang milik dia. Allah. Nah, begitu. Lupa diri. Lupa diri. Apalagi yang kita hadapi sekarang ini, Ustaz, ke depan itu adalah pemilu. Pemilihan presiden ke depan kan, Ustaz. Kalau kita mengatakan kehebatan itu, kebesaran itu ada di golongan atau sekelompok orang, maka itu kita akan salah melihat terhadap sesuatu itu. Karena kalau kita mengingat ayat ini biizni rabbi, hanya dengan izin Allah yang semuanya. Benar. Berarti sekali. Manusia itu tidak ada daya sebetulnya. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, benar. Jadi kalau sudah kita yakin tahu begitu, Ustaz, untuk apalah kita sombong? Sombong. Takabur. Takabur. Bahkan tidak sadarkan diri. Iya, tidak sadarkan diri pun satu-satu jam macam orang pingsan gitu, Ustaz. Bertahun-tahun. Iya. Pas mau meninggal baru insaf. Iya. Nah, inilah yang dilarang dalam agama. Benar sekali kata Ustaz Fajrul, dan sebagaimana kita temukan pada hari-hari yang lalu, pada waktu susah dia berdoa. Karena berdoanya itu hanya untuk menyelesaikan masalah. Ya Allah, saya sekarang mau mendaftar jadi caleg, mudahkanlah urusanku ya Allah. Sholat tahajud, sholat duha, alhamdulillah, dan itu baik. Tetapi begitu dia duduk di calon di legislatif, tugas dia sebagai wakil rakyat terlupakan. Bahkan subhanallah, masya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi, dia membawa parpol Islam yang dulunya memang dia sebagai muslim sejati, sekarang sudah mulai tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Inilah disebutkan apa? Dia lupa bahwa keberhasilan itu adalah biizni rabbihi. Jadi kalau seandainya terjadi seperti apa yang dikatakan Ustaz tadi, sampai tak sholat begitu sih. Ini Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya orang yang sholat terus itu adalah akibat mereka itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, betul. Maka ketika orang jarang bersyukur pada Allah, itulah mungkin menyebabkan orang itu tidak sholat, Ustaz. Iya, benar sekali. Dia merasa bahwa keberhasilan itu berkat kemampuan dia, padahal dulu dia jungkir balik berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini disebutkan kazalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Demikianlah kami mengulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu kalau melihat diri dia, ya Allah, memang aku ini tidaklah kaya-kaya kali, tidaklah sempurna-sempurna kali, tapi dibandingkan orang yang lebih susah dariku, alhamdulillah, subhanallah, sungguh nikmat hidup ini. Disinilah Ustaz, artinya orang bersyukur itu akan selalu mengulangi, karena dia dapatkan situ tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Benar. Ketika sekali seseorang itu mendapatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, tak mampu dia untuk berkata lain selain bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar. Kadang-kadang orang menyalahi tempat, menyalahi lingkungan, menyalahi waktu, takdir, bahkan menyalahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita renungi, yang diberikan Allah pada kita ini adalah suatu hal yang sangat baik dan sangat nikmat, perlu kita syukuri. Karena apa? Karena sebagaimana kita terangkan pada hari-hari sebelumnya, rezeki itu tidak saja yang dapat kita terima. Iya. Tercegahnya kita dari mara bahaya itu sebenarnya rezeki yang juga sangat dahsyat. Bayangkan, diilustrasikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, kita mendapat penghasilan 1 bulan 1 juta. Tetapi alhamdulillah ketika sakit, karena anak kita sakit, karena kita dekat dengan Allah, hati kita tenang menghadapi anak kita yang sakit. Sakit ya sudahlah, kita bawa ke puskesmas, ada dekat situ. Alhamdulillah Allah memberikan jalan kepada dokter dengan memberi obat seadanya, anak sembuh. Karena apa? Karena ketenangan tadi. Jadi kita mendapatkan rezeki pasif. Di sisi lain ada orang mendapatkan rezeki aktif, 3 juta gajinya. Tetapi begitu anaknya sakit, goyang hatinya. Padahal cuma sakit flu saja, seperti Ustaz Fajrul hari ini, tapi goyang hatinya. Mau berobat ke sana kemari hanya untuk obat sakit flu sampai puluhan juta. Sangka dia flu burung. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan rezeki pasif tadi. Jadi disinilah orang yang merenungi akan kekuasaan Allah selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Karena apa? Karena rezeki itu bukan saja materi. Ilmu pengetahuan adalah rezeki, iman adalah rezeki, Islam adalah rezeki. Bahkan terkadang kita menemukan orang zaman dulu, Ustaz Fajrul, ketika anaknya sakit, dia cuma membacakan doa, Al-Quran dibacakan di depan anaknya, kemudian ada air putih di situ dikasih minum untuk anaknya sembuh. Karena apa? Karena dia tahu bahwa membaca Al-Quran ini dapat menyenangkan jiwa, dan itu adalah obat sebelum adalah obat suntik tadi. Sebelum obat dimakan, sebenarnya membaca Al-Quran itu sebenarnya adalah pengobat dan rahmat. Memang itulah syukur. Kita harus ingin, kalau kita harus ingin merasakan nikmat Allah, rezeki Allah itu, maka satu jalan kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu, supaya Allah tunjukkan kepada kita terus menerus kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesimpulan, ketika orang tidak mendapatkan tanda-tanda kebesaran dari Allah, berarti orang itu kalau dilihat dari ayat ini bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Maka jadikanlah kesyukuran itu untuk melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan memberikan tanda-tandanya itu terus-menerus bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita bersyukur, nikmat pun bertambah. Dan berkurang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat terus dengan kita bersyukur kepada Allah. Amin. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustadz Arifin. Waktu jualah yang memisahkan kita. Mohon maaf apabila di sana kekhilafan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.